Apakah boleh menamai anak dengan dua susunan kata atau lebih? Misalnya Muhammad Abdurrahman, Aisyah Ummu Musa, Zainab Al-Mutia'. Kalau seperti Muhammad Abdurrahman, ini dua nama ya, asalnya itu dua nama, tapi kalau di masyarakat kita itu jadi nama bagi satu orang. Nah, ini yang disebut dengan istilah murakkab ya, terangkap. Namanya rangkap. Ini kalau untuk dikatakan haram, wallahu alam, sebatas yang saya tahu tidak dikatakan haram, tidak. Cuma tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini sebetulnya dua nama. Dua nama. Dan kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nama itu ya satu-satu. Nabi Muhammad sendiri misalnya namanya Muhammad. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah. Umar ya Umar saja. Nah, sunnahnya begitu. Adapun seperti contoh berikutnya, misalnya Zainab atau Aisyah Ummu Musa. Ini sepertinya rangkap, tapi ini enggak rangkap kalau ini. Kalau dalam bahasa Arab ini enggak rangkap. Karena Aisyah itu nama, kalau Ummu Musa ini namanya kunyah ya. Jadi sepertinya rangkap, tapi sebetulnya kalau dalam susunan bahasa Arab tidak disebut rangkap ini. Aisyah dia adalah Ummu Musa. Seperti misalnya Abu Bakar namanya Abdullah. Abdullah Abu Bakar kunyahnya ya. Jadi kita untuk di Indonesia ini kadang kesulitan karena kebiasaan. Kesulitannya gimana? Sekarang kalau kasih nama satu namanya siapa? Umar. Cuma Umar saja. Umar siapa? Umar Tok. Memang kenapa? Ya kan? Namanya kamu siapa? Ali. Cuma Ali, tiga huruf ini. Ali. Sudah. Iya, Ali. Ali Tok, iya. Nah, jadi muskilah. Kenapa? Karena masyarakat kita kalau ngasih nama itu sampai akte gak cukup. Ya. Kalau ngasih nama sampai di akte nggak cukup ya. Nama berapa orang? Satu orang ya. Nah, ini muskilah ya, itu karena kebiasaan ya. Padahal kalau kita ingat generasi kakek kita, insya Allah namanya juga satu. Coba antum ya, ingat kakek antum namanya siapa? Yang Jawa mungkin satu saja, Pak Ijo misalnya ya kan. Yang ada istilahnya nuansa Arabnya mungkin juga satu saja, Abdullah ya kan. Zaman kakek kita mungkin begitu ya, apa enggak? Tapi generasi berikutnya tambah satu lagi ya, zaman sini lagi tambah jadi dua, jadi tiga, sini tambah jadi empat. Wah, nggak tahu berikutnya lagi jadi berapa itu anak generasi berikutnya. Nah, itu tadi saya katakan karena kebiasaan tradisi. Sehingga kita ini kalau ngasih nama kadang dikomplain oleh ya, oleh mbahnya. Anak kita ini dikomplain sama mbah kita atau nenek. Kenapa kamu ngasih nama begitu? Padahal kita pengennya biar sesuai dengan sunnah Nabi dan juga pendahulu kita juga seperti itu. Ya. Dan mungkin juga untuk zaman sekarang kadang kita berpikir bagi yang mau haji, yang mau umroh, kadang oh ini paspornya harus rangkap tiga kata. Sebetulnya nggak sulit ya. Misalnya ini kayak Aisyah, Aisyah Ummu Musa, nggak ada masalah itu. Dalam tinjauan syariat ya, seperti Aisyah Ummu Abdillah ya kan, putri Abu Bakar itu Aisyah. Kunyahnya Ummu Abdillah. Itu yang saya ingat. Abu Bakar sendiri Abdullah. Kunyahnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bukan nama, tapi kunyah dalam bahasa Arab. Ya. Umar Abu Hafs, ya kan? Umar Abu Hafs. dan begitu seterusnya. Ya. Atau misalnya kita beri nama anak kita, misalnya ini mau beri anak namanya Muhammad, ayahnya siapa? Ayahnya Utsman. Kakeknya siapa? Kakeknya Ali. Ya sudah, tulis saja di akta Muhammad Utsman Ali. Artinya Muhammad anaknya Utsman, anaknya Ali. Jadi itu sebetulnya nama bapaknya dan nama kakek. Tapi di akta ditulis langsung, walaupun sebetulnya kalau lebih sesuai dengan bin, ya kan? Muhammad bin Utsman bin Ali begitu. Cuma kita untuk kadang istilahnya mengatasi problem di paspor misalnya, ya rangkap nama ayahnya, nama kakeknya. Wallahu a'lam. Yeah.